إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat yang berberkah ini, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan untuk kita semua, untuk setiap langkah kita, menghadiri majlis ini, mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus Takmir Masjid, atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih keutamaan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan untuk sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita di kali ini sebenarnya bukan tema pembahasan sederhana dan dipelajari oleh seluruh lapisan dan kalangan manusia, terkhusus umat Islam di kalangan orang-orang terpelajarnya. Hanya saja kita berada di sebuah masa yang urusan-urusan terkait dengan politik tersebar dengan meluas di tengah manusia, terbuka pintu selebar-lebarnya untuk semua orang, termasuk orang-orang yang tidak berkepentingan di dalamnya dan juga tidak ada urusan dengan hal tersebut. Akhirnya ini menjadi ujian dan cobaan, menjadi fitnah di tengah manusia. Maka untuk hal yang seperti ini, mau tidak mau kita harus menjelaskan dari pijakan-pijakan syariat yang merupakan pegangan di dalam hal-hal yang seperti ini. Dan tentunya di kajian ini saya akan membahasakan dengan bahasa yang mencocoki dengan pertemuan ini dan audiens yang hadir, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua dan memberikan untuk kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan memiliki pijakan-pijakan yang baik di dalam menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Iya. Dari hal yang ingin saya terangkan di pertemuan ini, banyak sudut pembahasan yang mungkin saya akan jelaskan terkait dengan pijakan-pijakan syar'i seputar politik secara syar'i atau di dalam syariat kita. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa di dalam mencapai kekuasaan, masuk menerima tanggung jawab dan amanah, itu adalah perkara yang besar di dalam syariat. Iya, merupakan perkara yang harus ditimbang secara matang oleh setiap muslim dan muslimah. Karena surga itu, kehidupan akhirat itu, Allah sudah tetapkan jalannya. Diberikan untuk siapa? Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Itulah surga Allah. Kami berikan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan kami berikan untuk orang yang tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi. Jadi siapa ingin meraih surga, ingin kehidupan akhirat berbahagia di sana, ini dua hal harus dia miliki. Yang pertama, dia bukan orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Senang untuk merasa lebih tinggi di atas yang lainnya, bersombong di atas yang lainnya, senang untuk menindas dan merendahkan yang lain. Dan surga itu tidak diperuntukkan untuk orang yang menghendaki kerusakan. Kerusakan dalam hal agama, kerusakan terkait dengan darah-darah manusia, kehormatan-kehormatan manusia, kerusakan terkait dengan bumi yang dipijak, pada negeri yang dia tempati. Surga itu tidak diberikan untuk orang-orang yang seperti itu. Iya. Karena itulah, dari para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin yang merupakan contoh di tengah umat ini dan panutan di segala gelombang fitnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Abu alaihi bin Nawajid wa iyyakum. Kata beliau, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi terangkan dalam kehidupan ini ada ujian, ada cobaan. Tidak berjalan begitu saja perahu itu di atas lautan tanpa ada gelombang yang besar. Ada ujian-ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Iya. Dikatakan bahwa baik, Fa'alaikum bisunnati. Ketika ujian-ujian dan cobaan ini datang, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Para khalifah rasyidin. Khalifah rasyid itu ada empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena Nabi menyebutkan kekhilafahan 30 tahun setelahnya. Iya, dan itu masa pemerintahan empat khalifah ini. Ya, mereka dikatakan rasyidin. Rasyidin artinya memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu. Al-Mahdiyin. Dan mereka selalu berada di atas hidayah. Maka empat orang khalifah ini semuanya memimpin manusia atas dasar amanah yang dibebankan kepada mereka. Bukan untuk mencari ketinggian, kepemimpinan, dan dunia. Bukan untuk hal tersebut. Iya. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak meninggalkan khilafah itu kepada keturunannya, kepada keluarganya. Bahkan beliau melihat yang paling maslahat untuk manusia. Dan beliau lihat setelahnya tidak ada pemimpin yang layak kecuali Umar ibn Khattab. Maka beliau tunjuk pemimpin setelahku, khalifah setelahku adalah Umar ibn Khattab. Ini yang dikatakan di dalam aturan politik syar'i sebagai walayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Dan itu berjalan dari masa ke masa sampai hari ini. Kalau sekarang orang bilang sistem monarki, ya silahkan mau bahasakan bahasa apa saja. Sebagai manusia yang usil kadang dianggap dirinya benar, ya dia pikir dengan gaya demokrasi pemilihan yang menghabiskan uang, andai kata dibangun padanya satu desa satu kota akan megah kota itu. Ya, kalau sistem kerajaan sampai berjalan sekarang mereka kritik, lihat saja misalnya seperti di Saudi Arabia, rajanya meninggal di malam hari, subuhnya sudah ganti raja baru. Ya, tidak ada pengeluaran biaya besar-besaran, tidak juga ribut-ribut di tengah manusia, ya, tidak ada menghambur-hamburkan kebencian dan sebagainya. Nah, itu ada syariatnya. Raja menunjuk putra mahkota setelahnya, pengganti setelahnya. Itu sama. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar sebagai pengganti setelahnya. Iya. Umar ibn Khattab seperti itu juga. Ketika dikatakan kepada beliau, tidakkah kamu berwasiat agar supaya putramu Ibnu Umar yang menjadi pemimpin? Ya. Kata beliau, saya mau serahkan kepemimpinan pada seorang lelaki yang tidak pandai mentalak istrinya. Ya, Ibnu Umar pernah keliru ya dalam mentalak istri. Ya. Kemudian kata Umar, cukuplah. Beban di dalam khilafah ini cuman Umar ibn Khattab saya yang menanggungnya dari keluarga Al-Khattab. Iya. Mereka orang-orang yang bertindak sesuai dengan apa yang terbaik dan bermanfaat untuk manusia. Bukan mencari ketinggian di tengah umat. Demikian pula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Orang-orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia. Semoga Allah meridai mereka semua. Karena itu dasarnya, ya, dalam tanggung jawab kepemimpinan amanah, seorang berhati-hati di dalam mengambilnya. Berhati-hati di dalam mengambilnya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertutur. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku. Pesan khusus kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Jangan kamu meminta kepemimpinan. Nabi larang, jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin wa anta 'alayha. Karena kepemimpinan itu kalau diberikan kepadamu tanpa kamu meminta, kamu akan dibantu. Iya. Kamu akan dibantu. Sebab jiwa itu kalau dia tidak meminta, tapi begitu diberi amanah, dia siap menanggungnya, itu kesiapan namanya. Tapi kalau dia meminta, cenderung akan merasa bangga dengan dirinya, merasa mampu, ya, dan berbagai bahaya-bahaya yang lain. Karena itu kata Nabi, wa in utitahan mas'alatin wukilta ilaiha. Dan kalau kepemimpinan itu diberikan kepadamu dari permintaan, diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka akan diserahkan kepada engkau. Dan suatu itu kalau diserahkan kepada diri sendiri, maka itulah sebab kebinasaan seseorang. Nah itu kita selalu berdoa ya, di dzikir pagi dan petang. Apa doa kita? Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada saya sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Baik. Jadi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Di hadits yang lain di riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu ini lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya ini cinta untuk engkau apa yang saya cintai untuk diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata Nabi, la ta'muranna ala ithnaini. Jangan kamu sekali-sekali memimpin antara dua orang. Wala tuwalliyanna mala yatim. Dan jangan sekali-sekali kamu memegang tanggung jawab harta anak yatim. Demikian dalam riwayat Muslim. Iya. Di riwayat lain dari di Sahih Muslim juga dari Abu Dzar, Abu Dzar pernah berkata kepada Nabi. Abu Dzar ternyata yang berkata, qultu ya Rasulullah. Saya berkata, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni? Tidakkah engkau mempekerjakan saya, memberikan jabatan kepadaku? Ya. Ya Abu Dzar ya, datang kepada Nabi minta apa? Minta jabatan. Ya. Artinya dipekerjakan, dijadikan gubernur kah, atau dijadikan dia melakukan kegiatan apa begitu dari hal-hal yang merupakan maslahat umum. Maka kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul bahuku dengan tangannya. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Sungguhnya kami ini lemah. Perhatikan ya. Itu sifat kepemimpinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada sungkan dalam hal yang seperti ini. Sebab ini bukan masalah yang saya tahu Abu Dzar ini misalnya lemah, tapi oleh Nabi tidak disampaikan karena khawatir menyinggungnya misalnya. Iya. Maka ini akan membawa banyak permasalahan, apalagi masalah-masalah wilayah terkait dengan banyak orang. Maka Nabi berucap engkau lemah, itu bukan mencela Abu Dzar, tapi untuk mendudukkan masalah itu harusnya bagaimana. Iya. Karena amanah-amanah itu disandang dengan dua syarat. Yang namanya amanah disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama, disandang dengan kekuatan. Dia memiliki kekuatan. Dan syarat yang kedua, ya, saya ulangi, tanggung jawab. Itu disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dengan kekuatan. Dan syarat yang kedua dengan amanah. Dengan amanah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Ketika Nabi Musa alaihi salam dipandang oleh Nabi Yaqub cocok untuk dinikahkan dengan putrinya, dan dia membantu Nabi Yaqub selama 8 tahun, maka bahasa yang dibahasakan oleh putrinya, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ya, pekerjakanlah dia. Sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Itu dua syarat. Punya kekuatan dan punya apa? Amanah. Kekuatan dalam bentuk keahlian, kemampuan. Abu Dzar ini radhiyallahu taala anhu bukan lemah dari sisi fisiknya. Beliau ikut di dalam berbagai jihad fi sabilillah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan kisahnya masyhur bagaimana beliau mengejar keislaman di Mekah. Ya, dipukuli oleh penduduk Mekah. Dimaklumi kisah Abu Dzar, ya, bukan orang yang lemah dari sudut. Dia tidak memiliki keberanian. Bahkan seorang yang sangat pemberani sekali, Abu Dzar. Maka lemahnya di sudut lain. Terkait dengan apa? Masalah kepemimpinan. Iya. Karena itu tidak semua orang layak memimpin. Walaupun dia kuat. Walaupun dia punya apa? Punya kemampuan. Ada seorang sahabat yang bernama Bara' ibn Malik. Iya. Dia ini ahli di dalam peperangan. Punya kekuatan. Dari jago perang dari masa jahiliyah. Ya, kebiasaan perangnya orang Arab itu sebelum mulai peperangan itu ada namanya mubarazah. Duel dulu. Ya, setiap pasukan dia majukan dulu anggotanya masing-masing untuk duel. Ya, ini Bara' bin Malik selalu menjadi wakil pasukan untuk duel. Di 100 kali peperangan tidak pernah kalah. Al-Bara' bin Malik ini. Dan Bara' bin Malik dia pernah menembus pasukan musuh sendirian. Dia perlihatkan kepada kaum muslimin, kalian tenang saja dulu di situ. Maka dia perangi musuh itu dari depan sampai ke belakang, kemudian dari belakang balik lagi ke depan. Ya. Ada yang meragukan kekuatannya? Tapi Umar berpesan, jangan sekali-sekali Al-Bara' bin Malik menjadi pemimpin di tengah pasukan. Karena dia akan menjatuhkan pasukannya ke dalam kebinasaan. Dia tidak cocok jadi pemimpin. Kenapa? Umar sebutkan alasannya. Karena kalau dia menjadi pemimpin, dia akan ukur pasukannya dengan kemampuan dirinya. Jelas ya? Ya kalau pemimpin dia ukur dengan kemampuan dirinya, wah repot nih pasukan. Bisa hancur semua. Dikasih tugas-tugas berat, dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa lakukan. Ya. Maka Umar melarang menjadikannya sebagai apa? Pemimpin. Jadi bukan kaitannya dengan masalah kekuatan. Ini ada sudut yang harus diketahui. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Wa innaha amanah." Jabatan itu adalah amanah. "Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama." Dan sungguhnya jabatan ini pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Kehinaan dan penyesalan. Diingatkan bahwa banyak orang yang menyandang jabatan-jabatan di dunia pada hari kiamat berakhir dengan kehinaan dan berakhir dengan penyesalan, disebabkan karena dia tidak menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Iya. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaiha, kecuali Kalau dia mengambil amanah itu dengan haknya, diambil jabatan itu dengan haknya, dan dia menunaikan tanggung jawabnya, itu baru dia selamat. Tapi ingat ya bahasa Nabi. Asalnya, ini adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Itu asal. Kecuali kalau orang yang mengambil dengan haknya, dan tunaikan tanggung jawabnya, ya, barulah dia akan selamat di dalam hal tersebut. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna lal imarah." Sungguhnya kalian nanti akan semangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, kepemimpinan. Wa satakunu dadabatan yaumal qiyamah. Dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka kepemimpinan, jabatan, ya, asalnya seperti itu. Harus diketahui. Bukan perkara yang seseorang itu berlomba-lomba di dalamnya. Bukan sebagai lahan untuk mencari pekerjaan. Padahal yang seperti itu. Iya. Bukan untuk mencari kedudukan dan ketenaran di tengah manusia. Dan jangan anggap sesuatu yang datang kepadanya itu selalu sebagai sebuah nikmat. Belum tentu itu nikmat. Mungkin itu adalah cobaan dari Allah. Dan mungkin saja itu adalah sebuah musibah yang menimpahnya. Karena itu kata Abu Salamah atau Abu Hazim, ya, Al-A'raj Salama bin Dinar rahimahullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah musibah. Iya. Baik. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang mengambil jabatan ini, mengambil kekuasaan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Panikmal murdi'ah wa bi'sal fatimah." Iya, jabatan itu dia bagus di dalam memelihara, di dalam merawat, menjaga. Jadi awalnya kalau dia menjabat, dia punya kedudukan, ya, dia punya kelapangan. Tapi ingat, wabi'sal fatimah. Tapi akhirnya kalau dia sudah lepas, itu adalah sejelek-jelek kelepasan. Karena akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, menjadi beban, ada hak-hak yang harus dia selesaikan, dan seterusnya. Iya. Maka ini perkara-perkara yang sangat penting untuk diingat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang fakir masuk surga 600 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Kenapa? Ada hisab terkait dengan harta-harta. Iya. Terus bagaimana pula dengan orang yang memegang sebuah amanah, dia membawahi banyak manusia, banyak tanggung jawab di dalamnya. Iya. Dia tidak berpikir untuk ditanya tentang hal tersebut. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Tapi memang kepemimpinan itu adalah ibadah yang sangat besar, kedudukan yang sangat agung bagi siapa yang menegakkannya dengan benar. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy pada hari kiamat. Yang pertama yang disebut oleh Nabi adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Dan bahasa yang adil ini itu ada kaitannya dengan sudut politik di dalam syar'i. Karena politik di dalam syar'i itu hanya dilihat ada 2. Ada politik yang adil dan ada politik yang zalim. Yang adil inilah yang disyariatkan. Dan yang zalim itu yang diharamkan oleh syariat. Itulah yang diharamkan di dalam syariat. Dan para pemimpin yang adil itu dikatakan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahmat. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat, berada di kanan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Siapakah mereka yang adil ini? Dikatakan alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil pada hukum mereka di tengah keluarganya dan pada tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastara'ahu Allahu ra'iyya, thumma lam yahut bi nushiha illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya tanggung jawab, kemudian dia tidak benar, tidak tulus di dalam menjaga tanggung jawabnya, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Baik. Maka ini adalah penjelasan sebuah hakikat yang harus kita ingat. Karena itu masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Ini perkara-perkara besar di dalam kehidupan. Betul. Kalau dia berlaku baik dan adil, pahalanya sangat besar sekali. Tapi ingat, kalau dia keluar dari hal tersebut, juga kehinaan dan penyesalan sudah menantinya di hari kiamat. Iya. Maka ini mana-mana harus selalu tertanam di dalam diri. Harus tertanam di dalam diri. Jangankan wilayah yang bersifat umum. Di sebagian wilayah khusus saya, itu masyhur ya di kalangan ahli fikih, walaupun ada hadis, tapi hadisnya lemah. Orang yang menjadi hakim itu dikatakan dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Siapa yang diangkat menjadi hakim, artinya apa? Dia itu sudah disembelih tanpa menggunakan pisau. Karena beratnya tanggung jawab di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, yang ingin saya ingatkan di sini, terkait dengan masalah definisi politik syar'i. Iya. Apa itu politik secara syar'i? Dia memiliki definisi. Iya. Karena siasa itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Politik ya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya siasa. Ya, siasa. Siasa syar'iyyah. Siasa syar'iyyah. Kalau kita pakai bahasa syar'i itu lebih mendekati. Baik. Jadi disebut dengan siasa syar'iyyah. Apa yang disebut? Apa makna siasa di dalam syariat? Siasa itu dalam bahasa Arab artinya tadbiru syai' wal qiyamu ala umurihi. Pengaturan terhadap sesuatu dan menegakkan segala perkara yang memperbaiki sesuatu itu. Itu namanya siasat. Jadi kalau dikatakan siasatul faras, menyiasati kuda, artinya bagaimana dia merawat kudanya dengan baik supaya kudanya ini sehat, ya bagus digunakan, bisa ditunggangi, itu disiasati namanya. Jelas ya? Sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israel. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel, mereka disiasati oleh nabinya. Maksudnya nabinya itu betul-betul menegakkan perkara yang memperbaiki mereka. Memperbaiki mereka. Jadi itu makna siasat secara bahasa. Iya. Yang siasat secara bahasa ini kembali kepada mana? Pengaturan terhadap sesuatu, memperbaiki sesuatu, atau menegakkan hal-hal untuk memperbaiki dari sesuatu tersebut. Iya. Baik. Adapun secara makna syar'i, para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan definisi-definisi tentang syiasa. Di antara definisi adalah apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau katakan as-siyasa adalah istislahul khalqi bi irsyadihim ila tariqil munji fid dunya wal akhirah. Siyasa itu yang namanya politik, siyasa adalah memperbaiki makhluk dengan jalan mengajak mereka ke jalur yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Itu yang disebut siasa. Ya. Dalam definisi Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Dan ini definisi yang indah ya, apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala dari definisi siasa. Ya. Dan ini termasuk definisi-definisi yang sangat indah menggambarkan bagaimana politik itu secara syar'i. Jadi politik itu bagaimana memperbaiki makhluk dengan mengajak mereka, memberi petunjuk kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka pada hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Padahal yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi itu disebut siasa di dalam istilah syariat kita. Baik, itu satu definisi ya dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi yang lain. Beliau menukil dari Abu Al-Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ibnu Aqil memberikan definisi yang bagus tentang siasa. Kata beliau, as-siasa ma kana fi'lan yakunu ma'akun nasu aqraba ila salah wa aba'ada anil fasad. Siasa itu, politik itu apa? Apa yang merupakan perbuatan, tindakan yang dengan hal tersebut manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh daripada kerusakan. Itu yang disebut politik, siasa dalam istilah syar'i. Dan kata Ibnu Aqil, wa in lam yasna'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyu. Walaupun politik itu tadi, tindakan itu tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Iya. Karena saya nanti akan terangkan ya, pembahasan politik syar'i itu dua jenis. Dasarnya ada dua. Ada yang bersumber dari wahyu, dan ada yang bersumber dari ijtihad. Ada yang bersumber dari apa? Ijtihad. Ini maksudnya Ibnu Aqil, walaupun itu berasal dari ijtihad. Ya, Nabi secara langsung tidak melakukan. Tidak ada ayat secara khusus menjelaskannya. Tetapi ada kaidah-kaidah umum di dalam syariat yang menerangkannya. Dan tidak ada larangan di dalam syariat tentang hal itu. Jelas ya? Jadi itu yang dimaksud dengan siasa. Saya beri definisi-definisi ya. Biar lebih luas memahami. Itu di mazhab Hambali. Al-Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Ya, saya beri satu lagi definisi orang Syafi'i ya. Karena berhubung kita di Indonesia orang Syafi'i ya. Saya kasih dua. Kata Al-Bujairami rahimahullahu taala, siasa itu islahu umurir ra'iyah wa tadbir umurihim. Siasa artinya memperbaiki perkara-perkara rakyat dan mengatur urusan-urusan mereka. Itu siasa. Di definisi ulama Syafi'iyah. Definisi berikutnya dari ulama Hanafiyah. Ya. Dari ulama Hanafiyah. Kata Ibnu Abidin rahimahullahu taala, siasa ya adalah istislahul khalq bi irsyadihim ila tariqil munji fid dunya wal akhirah. Ini sama ya dengan definisi Al-Ghazali tadi. Memperbaiki makhluk dengan menunjuki mereka ke jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Iya. Maka tampak dari sini ya, apa maksud dengan politik itu, siasa itu. Dan ini bukan politik yang biasa kita kenal. Iya. Ya kalau politik dalam artian yang biasa kita kenal, maaf-maaf saja ya. Ya orang-orang yang belajar agama itu belum politikus dari mana itu. Iya. Dan bukan orang yang sibuk dengan politik yang seperti itu. Politik dalam artian, ya sampai orang saja, kalau misalnya ada orang yang punya akal bulus, ya kadang dia bahasakan, oh tinggi juga politik orang ini. Ya, jadi akal bulus kadang dibahasakan untuk apa? Untuk kata politik. Ya, bagaimana dia bisa naik berkuasa walaupun dengan cara sikut menyikut, ya jatuh menjatuhkan. Ya, jelas ya. Walaupun dia bukan ahli di situ. Kalau di politik syar'i semua itu tidak ada. Mana itu tidak ada. Jadi kalau bahasa siasa, siasa itu selalu semuanya kemana yang positif. Jelas ya? Tapi kata politik, politik itu sendiri ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Karena itu siasa, ya dalam artian pengaturan yang mendatangkan kezaliman, itu dibagi ya oleh para ulama. Mereka bahas bahwa siasa itu ada dua macam. Ada siasa zalimah, siasa yang zalim, ini diharamkan oleh syariat. Diharamkan oleh syariat. Iya. Kemudian yang kedua ada siasa adilah. Siasa yang adil. Iya, inilah yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini akan kita kaji di kesempatan ini, kita akan apa namanya? Uraikan ya, dasar-dasar dan pijakan-pijakan di dalam memahami politik syar'i ini. Iya, supaya kita pahami bahwa yang dimaksud dengan politik itu apa. Dan saya akan sebutkan juga dari pijakan-pijakan hal yang dengannya bisa menjadi tumpuan dan kaidah-kaidah bagaimana menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi. Ya kalau ada kejadian begini, kejadian begitu, bagaimana kita bersikap? Ini adalah pembahasan politik secara syar'i. Jelas ya? Paling tidak kalau seorang itu dia tidak bisa menuduhkan sesuatu pada tempatnya, paling tidak dia tahu kalau ada hal yang seperti ini enggak bagus. Akhirnya dia hindari, dia tidak ikuti dalam perkara-perkara yang seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini bahwa politik syar'i, siasa syar'iyah itu secara garis besar dibangun di atas dua dasar. Dibangun di atas dua pondasi. Politik syar'i secara garis besar dibangun di atas apa? Dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah memahami nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu pondasi yang pertama. Dibangun di atas nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Ijma dan sumber-sumber pendalilan yang ada di dalam syariat. Ya. Karena itu seorang kalau masuk di pembahasan politik secara syar'i, dia harus menjadi ulama dulu. Menjadi seorang alim. Ya. Nah, dengan itu dia bisa menegakkan keadilan. Dia bisa berjalan di atas as-siyasa asy-syar'iyyah. Ya, karena di antara bentuk siasa syar'iyyah ada yang sudah diatur aturannya dalam nas Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aturannya disepakati oleh para ulama. Ya. Ada kias dalam hal tersebut. Kadang dipakai urf, kadang dipakai masalih al-mursalah. Ya, kadang dilihat ditinjau dari sudut saddud dariyah, menutup segala pintu kepada kejelekan, dibangun di atas maqadisyus syariah, pokok-pokok pensyariatan, dan semisal dengannya. Begitu sudut yang pertama. dasar garis besar yang pertama, yang politik itu dibangun di atasnya. Kemudian yang kedua, garis besar yang kedua di pembahasan politik syar'i adalah menurunkan atau mendudukkan nas-nas itu pada kejadian-kejadian yang terjadi, masalah-masalah yang baru kelihatan. Iya. Ini dasar yang kedua di dalam pembahasan politik syar'i. Jadi yang pertama tadi dibangun di atas nas Al-Quran dan Sunnah, itu sudah jelas ya semuanya, sudah terang apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada masalah-masalah kekinian, perkara-perkara baru terjadi, perkara-perkara baru terjadi. Iya. Maka bagaimana menyikapi perkara-perkara yang baru terjadi ini? Bagaimana mendudukkannya, memetik hukum darinya, dari arah maqasidus syariah. Ya, dia memahami fikih tentang realita atau kenyataan yang terjadi. Kemudian dia punya fikih kekuatan dan kelemahan, pandai dia mengukur kekuatan dan kelemahan. Dia punya i'tibar al-ma'alat, bisa memperhitungkan apa akibat dari apa yang dia lakukan. Ya. Ini dua dasar di dalam siasat syariah, memang dibangun di atas hal itu. Ini kalau sudah dipahami, kita berpindah ke masalah yang keempat. Tidak ada yang berbicara di dalam politik syar'i kecuali orang yang berilmu. Itu kaidah di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran, mereka langsung menyebarkannya. Ini masalah moral politik seperti ini semua. Jelas ya? Ada yang memberi janji, ada yang memberi kabar gembira, ada yang mengancam, ini kita akan begini, akan begini, akan terjadi kerugian, akan terjadi begini dan begitu. Jadi kan berita-berita semua ini, arah politik berputar di sini. Ini ayat turun kaitannya dengan para sahabat dalam sebuah masalah. Tahu masalah apa? Masalah mereka menyebarkan berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Jelas ya? Jadi tersiar berita bahwa Nabi mentalak semua istrinya. Ini menjadi masalah besar. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin dalam hukum syariat. Ya. Coba bayangkan ya, kalau ibu seseorang misalnya, seorang itu ibunya ditalak oleh ayahnya, kira-kira si anak ini bagaimana? Hah? Ya, pasti resah, gelisah kan begitu. Ini menjadi masalah besar di tengah para sahabat. Sampai datang orang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk pintunya dengan sangat kerasnya. Umar kaget. Umar sangka ada pasukan musuh yang menyerang. Ya. Buka pintu Umar. Ternyata berita itu datang. Langsung Umar turun ke kota, ke Masjid Nabawi. Sebab Umar turun di, beliau tinggal kadang di pinggiran kota. Jelas ya? Beliau masuk ke masjid, dia dapati orang menangis di sudut sana, menangis di sudut sini. Ya. Ada apa? Mereka tidak tahu jawabannya. Maka Umar pun mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang paling dekat kepada Nabi. Dia tanya, "Ada apa?" Aisyah sedang menangis. Kata Aisyah, "Jangan tanya saya, tanya kepada putrimu sendiri." Ya. Maka datanglah Umar kepada Hafsah. Akhirnya Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Lihat masalah itu bagaimana diterapi oleh Umar. Ya. Dia jumpai Nabi dalam keadaan mukanya ya, berliput kemarahan. Maka Umar pun bercerita kepada Nabi, bertanya sampai Nabi cerah kembali, berseri-seri. Ya. Setelah itu Umar baru bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Katanya, "Engkau mentalak istri-istrimu." Kata Nabi, "Tidak, saya tidak mentalak mereka. Saya hanya melakukan ila bersumpah tidak mendekati istri-istri beliau selama 1 bulan. Itu yang beliau lakukan. Dan itu bukan talak. Jelas ya? Jadi rupanya berita yang tersebar, berita apa? Berita yang kurang tepat. Sudah membuat orang menangis di sana sini. Ya, sama dengan sekarang ini, berita-berita hoax. Hah? Sudah terjadi begini. Apalagi kalau ada berita-berita gempa itu. Wah, kasihan juga itu. Satu kota kadang tidak tidur di rumah. Ya. Jelas ya? Makanya para sahabat ketika datang kejadian seperti ini, mereka langsung sebarkan. Allah tegur. Ini ayat khusus. Teguran. Diabadikan dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. Kaidah. Allah berfirman, walau radduhu ila rasul. Andai kata berita itu, mereka kembalikan kepada rasul. Tanya dulu. Kembalikan kepada Nabi. Wa ulil amri minhum. Dan kepada ulil amr di tengah mereka. Ulil amr ini orang-orang yang berakal, orang yang berilmu. Itu pun bukan semuanya dikatakan minhum di antara mereka. Orang-orang khusus. Jelas ya? Bukan semuanya. La alimahul ladina yastambitunahu minhum. Maka itu bisa diketahui oleh siapa yang bisa istimbat darinya. Karena itu kekeliruan besar di dalam masalah-masalah politik, urusan-urusan yang terkait dengan kenegaraan banyak orang, kemaslahatan manusia. Kemudian semua orang tahu. Itu tidak benar seperti itu. Ada strategi-strategi di dalam tegaknya sebuah negeri. Itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dan itu untuk kemaslahatan mereka diyakini. Jelas ya? Coba bayangkan ya. Kalau seorang pemimpin mau berperang. Tiap kali mau berperang dia cerita dulu. Saya mau berperang ke sini, ke situ. Sudah bocor ke musuh beritanya. Ya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini itu tidak dibenarkan. Ya. Cuma sekarang ini sampai kepada kadar yang melampaui batas. Kenapa? Karena dasarnya di dalam pengaturan politiknya bukan secara syar'i, tapi untuk mencari simpati manusia, tebar pesona. Ya. Dilihat apa yang sedang dia kerjakan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang keliru. Perlu diperbaiki. Jelas ya? Maka ayat ini tegas sekali bahwa perkara-perkara politik itu dikembalikan kepada ulil ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Ya. Mereka yang bisa istimbat di dalam hal tersebut. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata. Kata beliau, "La yatamakkanul mufti wala al-hakim min al-fatwa wal-hukmi bil-haq illa bi naw'ain min al-faham." Kata beliau, seorang mufti, seorang yang memberi fatwa. Ini alim ya. Ulama yang memberi fatwa. Dan seorang hakim. Pemerintah atau hakim pengadilan. Itu tidak bisa dia memberi fatwa. Dan tidak bisa menetapkan hukum dengan kebenaran. Kecuali kalau dia punya 2 jenis dari pemahaman. Harus kumpul dulu. 2 jenis pemahaman ini. Baru dia benar dalam fatwa dan hukumnya. Apa 2 jenis pemahamannya? Yang pertama kata beliau, fahmul waqi' wal fiqhu fihi. Dia memahami al waqi', kejadian. Dia memahami kejadian dan punya fikih terhadapnya. Punya fikih terhadapnya. Iya. Punya fikih terhadapnya. Jadi ini yang pertama. Kata Ibnu Al-Qayyim, "Wastimbat ilmi hakikati ma waqa bil qara'ini wal imarat wal alamat hatta yuhita bihi ilman." Dan dia pandai memahami hakikat yang terjadi dengan indikasi-indikasi, tanda-tanda, alamat-alamat. Ya. Sampai dia tahu masalah sebenarnya apa. Ini keahlian ya. Harus dia pahami dulu yang terjadi itu apa? Yang terjadi. Dia harus punya 2 jenis pemahaman ini. Karena itu tidak sembarang masuk di dalam bidang yang seperti ini. Jangankan kita, ada hal-hal yang kadang luput terhadap siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab apa namanya? Turuqul Hukmiyah. Ya. Fi Siyasah Syar'iyah. Ini beliau sebutkan berbagai kisah dari apa namanya? dari para sahabat dan selainnya, bagaimana keahlian mereka dalam memetik hukum-hukum, memahami kejadian dengan indikasi. Saya ingin beri satu kisah ya. Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang perempuan. Iya. Perempuan ini ingin, sebenarnya ingin mengadukan suaminya. Tapi bahasanya, bahasa halus sekali. Dia berkata, suami saya puasa setiap hari di siang hari. Di malam hari, suami saya, dia sholat satu malam suntuk. Iya. Terus setelah itu dia malu-malu berucap sesuatu. Maka Umar bin Khattab hanya berkata, jazakillahu khairan. Iya. Engkau telah berbuat baik kepada kami. Perempuan ini pun pergi. Maka seorang kawan yang hadir di situ dari majelis Umar berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak putuskan masalah dia? Dia itu tadi sudah mengadukan suaminya dengan pengaduhan yang sangat menyedihkan. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Saya nggak paham itu. Ya. Dari mana kamu tahu? Maka oleh Umar dipanggil lagi perempuan itu. Datangkan suaminya. Datangkan suaminya. Maka si pembicara ini tadi berkata, kamu, dia tunjuk kepada suaminya, kamu puasa 3 hari saja. 1 hari kamu berbuka untuk istrimu. Iya. Demikian pula di dalam sholat diatur. Dia, yang jelas diberi hak untuk siapa? Untuk istrinya. Jadi tadi itu istrinya mengadu, suaminya itu tidak ada waktu untuk dia. Dia ibadah terus. Kan begitu bahasanya halus. Cuma dia tidak mau berkata bahwa suami saya ini tidak pernah memberi hak pribadi saya. Jelas ya? Dia hanya menyebut seperti itu. Dan itu dipahami oleh siapa tadi? Yang duduk bersama Umar ini, tabi ini. Maka oleh Umar, tabi ini diangkat menjadi qadhi di wilayah Kufa. Jelas ya? Itu jenis dari pemahaman. Realita kejadian yang terjadi itu harus dibaca dengan kacamata yang benar. Jangan pakai kacamata hitam. Ya. Nanti gak bisa melihat apa-apa. Semuanya dihitung musuh sama dia. Tapi dia melihat dengan timbangan yang benar. Dia pahami kejadian-kejadian yang terjadi. Ini yang pertama. Dia harus punya pemahaman yang seperti ini. Pemahaman yang kedua, ya, dia harus memiliki pemahaman, kata Ibnu Al-Qayyim, fahmul wajib fil waqi'. Dia memahami apa yang wajib pada realita yang seperti itu. Sekarang dia sudah tahu, seperti kasus tadi ya, perempuan ini mengadukan suaminya. Apa hukum yang harus dia tetapkan? Nah, ini harus pemahaman yang kedua. Dia harus pahami apa hukum untuk masalah yang seperti itu. Jelas ya? Ya kalau yang seperti ini, kira-kira siapa yang cocok berbicara? Saya mau tanya. Hah? Semua orang? Tidak, ini untuk orang-orang yang berilmu saja. Yang punya tugas dan wewenang yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tidak cocok semua orang. Dia cuma tahu wakil saja. Betul kadang seorang alim itu dia tidak baca koran. Dia tidak lihat televisi. Dia tidak baca juga berita-berita di internet. Ya. Sehingga kadang sebagian anak muda itu, oh saya lebih mengerti dari si alim ini. Alim ini gaptek dia. Ya, gagap teknologi. Saya lebih canggih daripada dia. Dan ngerti apa-apa. Makanya tidak usah tanya-tanya sama dia. Nah, itu kadang sebagian anak muda seperti itu. Keliru dalam memahami. Harusnya kalau dia paham realita, realita yang dia paham ini, dia perlu pemahaman yang kedua. Dia perlu memahami apa kewajiban dalam realita yang seperti itu. Maka kalau dia datang kepada seorang alim, dia nukil realita itu secara lengkap kepada si alim. Si alim akan memberikan hukum syar'i tentang realita tersebut. Selesai masalah. Jelas ya? Maka itu yang diperlukan. Ya. Karena itu muncul di belakang ini orang-orang pergerakan dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, semuanya gayanya seperti itu. Ya. Mereka menganggap dirinya yang paling paham realita. Itu pun tanda petik ya, paham realita tanda petik. Ya, sudah baca berbagai bacaan, dia tidak paham kejadian yang terjadi itu apa. Kesimpulannya mengerikan. Ya, ini akan terjadi penjajahan, akan terjadi apa namanya penjualan besar-besar terhadap negara dan apa namanya negeri Indonesia. Masya Allah, bahasa-bahasa besar sekali. Padahal sebagian hal di dalam hal tersebut, itu perkara-perkara kalau mereka duduk dengan pihak yang berwenang, mungkin bisa diterangkan. Apa masalah-masalah yang dibahas? Jelas ya? Dan itu sudah terjadi dari masa dahulu. Karena itu ada sebagian sahabat yang datang kepada Muawiyah. Dia sudah menyimpan hal yang ingin dia tegur Muawiyah dengannya. Ya. Maka begitu ketemu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ternyata sahabat ini baru menyadari bahwa dia keliru di dalam hal tersebut. Keliru di dalam hal tersebut. Tapi dari keindahan sahabat ini, dia datang langsung. Bukan berkuar-kuar sana sini. Ya. Bikin status. Bikin apa namanya? Siaran pers. Bikin acara. Tidak. Sama dengan Umar di kejadian Hudaybiyah. Ya, sikap politik Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjanjian Hudaybiyah itu tidak disetujui oleh Umar. Salah satu poin perjanjian di Hudaybiyah, setiap muslim yang masuk Islam di Mekah lalu dia lari ke Madinah, maka itu wajib dikembalikan di Mekah. Wajib dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Makanya Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, bukankah engkau Nabi Allah?" Kata Nabi, "Ya." Terus, kenapa kita menerima kehinaan di dalam agama kita? Bukankah kalau kita berperang dengan mereka yang mati di tengah kita, mati syahid, dan mereka di neraka? Kata Nabi, "Ya." Tapi demikianlah Allah memerintah saya. Dan Allah mengabarkan bahwa kemenangan akan datang dalam waktu dekat. Itu perintah Allah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar datang kepada Abu Bakar. Dia berkata hal yang sama. Kata Abu Bakar, "Ayuhar rajul, wahai kamu." Beliau itu Rasul Allah. Ya, demikian dia diperintah. Maka setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah, kan turun ayat "Inna fatahna laka fathan mubina." Itu menjadi sebab kemenangan yang tidak terduga untuk umat Islam, sehingga mereka menaklukkan apa? Menaklukkan Mekah. Dari perjanjian Hudaybiyah inilah, ya, proses Nabi menaklukkan Mekah menjadi lebih mudah dan lebih indah. Makanya disebut kemenangan apa? Kemenangan yang sangat besar. Hal-hal yang seperti ini kadang terlihat pahit. Wah, ini masa kita terima perjanjian tak boleh masuk ke Mekah untuk umrah tahun ini. Kita terima perjanjian saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau datang kemudian harus kita kembalikan. Bahkan waktu itu didatangkan Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Tapi oleh Nabi SAW cuma dinasihati bersabar. Iya. Kemudian dikembalikan lagi ke Mekah. Hal-hal yang pahit seperti ini, kelihatannya seperti itu di kasat mata. Tapi di belakangnya ada pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ya, itu sudut politik namanya. Tidak kelihatan pada semua orang. Jelas ya? Makanya jangan ingin menjadi pengamat-pengamat politik amatiran. Ya. Baru mengerti satu atau dua, biasanya cuma baca-baca berita, terus pandai komentar di sana-sini. Ya. Itu saya ibaratkan seperti para penonton sepak bola itu. Jago komentar. Kalau dia paling ramai memang penonton sepak bola, paling banyak komentarnya. Ya. Tapi coba kalau dia bermain, ya, dia gak bisa main seperti itu. Jelas ya? Karena itu seorang harus tahu kadarnya masing-masing. Ya, harus dia mengerti fungsinya masing-masing. Baik. Karena itu sekali lagi pembahasan tentang masalah-masalah yang seperti ini, itu tidak ada yang berbicara kecuali orang yang berilmu. Di sela-sela pembahasan tentang jihad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan. Kata beliau, "Fal khulasa الكلام بمثل هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم." Kata beliau kesimpulannya, berbicara pada masalah-masalah detail yang seperti ini, itu dari tugasnya orang-orang khusus para ulama. Orang-orang khusus di kalangan para ulama. Jelas ya? Betul bahwa seorang alim itu, dia tidak mesti menjabat sesuatu, tapi si alim itu mengerti hukum-hukum syar'i. Iya, terangkan kepada dia masalah. nukil kepada dia realita, maka dia akan menghukumi realita dengan apa? Dengan ilmu. Kalau ada yang kurang jelas, dia akan perjelas, dia akan tanya. Iya. Itulah orang-orang yang berilmu. Jelas ya? Maka dari sini, ini ada satu pembahasan lagi terkait dengan masalah politik ini, bagian dari agama atau bukan. Iya. Dari apa yang saya terangkan tadi, sudah bisa dipahami ya, bahwa politik itu, namanya politik syar'i, itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits-haditsnya itu harus dipahami. Ini fikih di dalam memahami hadits. Ketika Nabi memerintah sesuatu, beliau memerintahnya sebagai seorang nabi atau sebagai kepala negara. Itu beda di dalam petikan-petikan hukum. Jelas ya? Ada hal-hal yang diperintah oleh Nabi sebagai kepala negara, sebagai kepala negara. Itu memberikan hukum tertentu. Seperti suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para sahabat. Mereka sedang membenahi pohon kurmanya, mau dikawinkan. Ditalkih kalau bahasa Arabnya ya, supaya kurma itu bisa matang, bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu ada caranya ya. Maka Nabi begitu lewat, beliau berkata, andai kata kalian berbuat begini dan begitu, diarahkan. Ternyata para sahabat ikuti arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil. Datang kepada Nabi, kata Nabi, antum alamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jelas ya? Ini sudut pembicaraan diucapkan oleh Nabi. Ini posisi beliau adalah ya, baterainya mungkin ya. Baik, baterainya bagus. Jadi posisinya beliau sebagai kepala negara. Ya, namanya kepala negara itu tidak mesti dia mengerti setiap masalah sampai yang kecil. Nah, disyaratkan kepada kepala negara itu dia harus ahli di semua bidang. Ya, sebab itu belum pernah tercatat di dalam sejarah ada kepala negara dia ahli agama, ahli teknologi misalnya, ahli pertanian, ahli perkebunan, ya, kemudian ahli di peternakan, ahli di perikanan, ya, ahli di kedokteran, ya, ahli teknik, ya, sebut aja semua jenis keahlian itu tidak mungkin terkumpul pada satu orang. Jelas ya, kepala negara dia mengerti. Ketika terjadi sesuatu, dia beri apa untuk sesuatu itu. Ya. Dia perlu sesuatu, dia padankan ahli-ahli pada sesuatu itu untuk dibahas. Kemudian dia memberikan keputusan apa yang selayaknya, yang maslahat bagi manusia. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, demikian pula orang-orang yang berilmu. Ketika mereka berada di sekitar misalnya pemimpin, pemerintah, kalau pemerintah di masa dahulu itu, Khulafa Rasyidin, mereka mengumpulkan antara ilmu dan keahlian. Mereka ahli ilmu, dan mereka juga ahli di dalam politik. Jelas ya? Ahli dalam politik. Tapi belakangan muncul pemimpin-pemimpin, dia punya keahlian di politik, tapi tidak punya keahlian di mana? Di agama. Maka dia gandeng para ulama berada di sekitarnya. Kekuasaannya menjadi baik. Kekuasaannya menjadi apa? Menjadi baik. Ya, tapi yang menjadi masalah apabila hal-hal yang terkait dengan politik ini dipisahkan dari agama. Ya. Maka itu pasti akan mendatangkan apa? Kehancuran di tengah manusia. Baik. Ini mungkin saya akan lebih terangkan lagi nanti ya, sudut-sudut dan cara memandang dan bagaimana kriteria politik syariah itu. Tapi secara umum ya, siasah asyariah itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Ilmu khusus, ada buku-bukunya, ditulis oleh para ulama, ada pelajaran-pelajarannya. Dan pelajaran-pelajaran politik syariah itu bukan pelajaran pemula atau tingkat menengah, itu pelajaran tingkat tinggi. Iya. Di dalam pembahasan ilmu agama. Jelas ya? Karena itu ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hal tersebut. Maka di sini pembahasan ini menyeret kita kepada satu pertanyaan. Apa hukumnya berbicara politik di dalam masjid? Hah? Kalau berbicara politik dalam artian apa yang saya terangkan sekarang ini, itu memang bagian dari agama. Ayat-ayat dan hadith-hadith yang dibaca. Jelas ya? Pembahasan politik, saya akan terangkan misalnya ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bagaimana menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Hal-hal yang seperti ini, ya, adalah hal yang diperlukan. Itu bagian dari agama. Tapi kalau politik di dalam masjid dalam artian kamu pilih nomor berapa, ya, siapa yang kamu pilih, jangan pilih si anu, si pilih itu. Memang itu bukan tempatnya di masjid. Masjid tidak diletakkan untuk hal yang seperti itu. Jelas ya? Apalagi kalau di dalam masjid dibahasakan dari permusuhan-permusuhan, kalimat-kalimat yang mengandung kebencian. Maka ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian saya akan memberikan gambaran-gambaran ya, mungkin agak mendetail sedikit, tapi saya akan mencoba untuk memudahkan dengan contoh-contoh dan kasus-kasus yang ada di dalam syariat kita. Baik, saya akan terangkan di sini pembahasan berikutnya terkait dengan sumber-sumber pengambilan politik secara syar'i itu dari mana. Iya. Baik. Ini disebut dengan nama al-masadir. Ya, masadir as-siyasa asy-syar'iyyah, sumber-sumber pengambilan politik syar'i. Dari mana hal tersebut diambil? Iya. Baik. Apa sumber-sumbernya? Yang pertama, sumbernya politik syar'i itu dari Al-Qur'an. Itu ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah." Sungguhnya kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran supaya kamu jadikan hukum di tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah tampakkan kepadamu, sesuai dengan apa yang engkau pandang di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ini sumber pokok ya di dalam politik syar'i. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan tentang bagaimana Islam itu secara umum. Bagaimana Islam itu secara umum mengatur kehidupan manusia. Iya. Mengatur kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an ada hukum-hukum penjelasan tentang kejadian-kejadian kriminal dan bagaimana sanksi atau hukuman terhadapnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Ada hukum untuk orang yang membunuh, ada hukum untuk orang yang mencuri, ada hukum untuk orang yang berzina, ada hukum untuk orang yang minum khamar, ada hukum ada hukum terkait dengan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ada hudud, diterangkan hukum-hukum. Ya, di pembahasan muamalah juga dijelaskan terkait dengan interaksi di tengah manusia, terkait dengan masalah harta, ada hukum-hukum diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana pengaturan politik seputar harta itu. Karena itu ada pembahasan zakat, ya. Dan negara itu tidak akan tegak dengan baik sebuah negeri kecuali kalau dia punya politik yang bagus terhadap penempatan zakat. Sebab zakat itu sumber ekonomi umat, sumber kekuatannya. Iya. Karena itu seperti negeri kita ini tidak memakai peraturan-peraturan seputar zakat, ya, di dalam perekonomian, akhirnya mengalami kesulitan di sana sini. Coba kalau dijadikan, dikelola dengan baik, ya, dan diperhatikan hukum-hukum syar'i di dalamnya, ya, itu pasti akan membawa keberkahan dan akan menjadi jaminan kebaikan di tengah manusia. Jelas ya? Ya. Nabi dan para sahabat itu di Madinah, Kalau dilihat dari sumber alam, kekayaan alam, itu tidak begitu banyak. Ya, jelas ya? Tapi kenapa mereka bisa berjaya? Kenapa ditakuti oleh musuh-musuhnya? Ya, satu bulan sebelum mengarah kepada musuh, sudah gentar musuh di sana. Ya, ini sudut-sudut harus dipelajari. Dari mana pokok-pokok kekuatannya? Karena tadi saya katakan tidak ada yang berbicara tentang politik syariah itu kecuali ulama, sebab mereka yang mengerti sebab-sebab kekuatan umat itu di mana, dan mereka yang paham hal-hal yang bisa menghancurkan umat itu apa. Ya, ini masuk di dalam pembahasan politik. Dia tidak mengerti kekuatan umat di mana. Ya, dia juga tidak paham apa yang bisa menghancurkan umat. Karena itu sebagian manusia bergampangan, ya, hapus poligami, legalkan LGBT, kemudian buat ini, buat itu. Dia tidak mengerti apa-apa yang bisa menghancurkan manusia. Apa-apa yang bisa menghancurkan manusia. Jelas ya? Jadi, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di dalam, apa namanya, syariat Islam juga diatur terkait dengan hubungan di dalam negeri. Ya, biasa diistilahkan dengan politik dalam negeri dan terkait hubungan di luar negeri, itu ada aturan-aturannya. Ya, ada aturannya terkait dengan negara kafir. Ya, bagaimana interaksi dengan mereka terkait dengan orang kafir di luar negeri ingin masuk ke negeri kita, itu ada kaitannya di dalam syariat. Karena itu, ini hukum-hukum semuanya ada diterangkan dalam Al-Quran. Jelas ya? Sumber yang kedua, dari sumber politik syar'i, diambil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Tidaklah demi Rabbmu, sungguhnya mereka ini belum beriman sampai mereka menjadikan Allah dan Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan pada masalah-masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Karena itu di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat berbagai uraian tentang politik-politik syar'i, sampai di dalam bagaimana rincian di dalam peperangan, hal yang sangat detail sekali, ya, membuat orang kagum dari ahli-ahli strategi. Bagaimana syariat-syariat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini bisa dilihat ya dari sirah Nabi, peperangan-peperangan beliau, dilihat dari hadits-haditsnya. Kemudian yang ketiga, dari sumber pengambilan politik syar'i diambil dari kesepakatan umat. Kesepakatan umat, karena umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtabi'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Ini dua penyelisihan ya. Tidak mengikuti Nabi dan menyelisih kesepakatan. Maka ancamannya apa? Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu ada hal-hal yang berjalan di tengah umat Islam ini. Perkara disepakati, dibolehkan. Iya. Itu dari sumber politik syar'i. Baik. Kemudian yang ketiga, atau sumber yang keempat, adalah ijtihad. Diambil dari ijtihad. Apabila tidak ada nas, tidak ada ijma, maka boleh berijtihad. Itu tadi ayat yang saya bacakan ya. La alimahul ladina yastambitunahu minhum. Maka orang yang bisa beristimbat bisa memberikan petikan hukum di situ. Bisa memberikan petikan hukum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jatahadal hakim," apabila seorang hakim berijtihad, "fa asaba falahu ajran, fa akhta falahu ajrun wahid." Kalau dia benar maka dia dapat dua pahala, kalau dia keliru maka dapat satu pahala. Iya. Maka itu diambil dari ijtihad. Diambil dari ijtihad. Karena itu dalam berijtihad kadang dia menggunakan kias. Kadang dia menggunakan masalih al-mursalah. Ya, menimbang antara kemaslahatan-kemaslahatan. Kadang dia melihat kepada maqasidus syariah secara umum, maksud-maksud pensyariatan secara umum. Ya. Dan dari bentuk ijtihad, ya, yang dilakukan di dalam siasat syariah itu sudah berjalan ya dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengambil ad-dawawin, pencatatan-pencatatan pasukan. Kemudian beliau menetapkan gaji yang dikeluarkan. Kemudian di masa Umar juga mulai dibuat penjara-penjara. Iya. Nah, itu tidak ada nas di situ dan kesepakatan, tapi ini ijtihad berjalan di masa Umar ibn Khattab dan ya sampai sekarang diamalkan di tengah kaum muslimin. Diamalkan di tengah kaum muslimin. Iya. Karena itu Ibnu Aqil Al-Hambali tadi berkata bahwa siasah politik itu adalah sebuah tindakan yang dengan tindakan itu manusia lebih dekat kepada kesolehan, kemaslahatan. Dan dengan tindakan itu manusia menjadi lebih jauh daripada kerusakan. Itu dinamakan siasah. Walaupun Nabi tidak melakukannya, walaupun tidak ada Al-Quran menjelaskannya. Nah, ini arahnya dari ijtihad namanya. Arahnya dari ijtihad. Ya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim, ini tempat ini, hal ini, ya, politik ini mazillatu aqdam. Banyak kaki-kaki tergelincir di dalamnya. Ya. Akhirnya ada yang keliru, sebagian yang menelantarkan, akhirnya dia batalkan batasan-batasan Allah, dia telantarkan hak-hak. Ya. Akhirnya dia buat orang itu lancang untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Ya. Jadi ketika keluar dari politik syar'i seperti itu, akhirnya had-had yang harusnya ditegakkan ditelantarkan. Hak-hak manusia yang harusnya diberikan, ya, itu menjadi terlantar. Dan orang-orang yang senang dengan kefajiran, kefasikan, kerusakan, ya, semakin merajalela. Karena dibuka jalan untuk mereka. Jelas ya? Baik. Dan akhirnya di sebagian yang lain, ada yang ekstrim di sudut lain. Ini satu kelompok ya, di ekstrim di satu sudut, ya. Dia pikir bahwa syariat itu tidak menjamin kemaslahatan hamba, ya. Akhirnya dia tinggalkan syariat. Dan ada di sudut lain, dia ekstrim juga, kata Ibnu Qayyim, dia pikir bahwa segala perkara yang terkait dengan politik syar'i itu harus ada nas dari Al-Quran, harus ada nas dari hadis. Dia itu tidak mesti seperti itu, ya, kata beliau. Tidak mesti seperti itu. Jelas ya, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan ijtihad. Ya, bahkan kadang sebagian perkara dilakukan oleh orang kafir, tapi dia dari kemaslahatan diambil dan tidak ada pelanggaran syariat di situ, maka dibolehkan. Karena itu kita ingat ya di perang Ahzab, perang Khandaq. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Hah? Menggali parit. Itu dari mana itu? Perang dengan menggali parit. Itu diambil dari cerita Salman Al-Farisi. Yang biasa dilihat di mana? Di negeri kafir. Ya. Kemudian di sebagian peperangan Nabi membolehkan menggunakan manjaniq. Tahu manjaniq? Alat lempar batu itu. Yang besar. Itu... Ini alat penghancur massa yang seperti ini dulu tidak dikenal di tengah umat Islam. Iya. Karena risikonya berbahaya. Ketika dia membunuh, dia bisa membunuh orang yang tidak layak dibunuh. Karena di dalam peperangan Islam tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil dan seterusnya. Sedangkan kalau pakai ini tidak bisa terukur siapa yang terbunuh. Jelas ya? Tapi Nabi pakai ini di kondisi tertentu. Iya. Di suatu keadaan di dalam sebagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, ini bentuk dari politik syar'i namanya. Baik. Jadi ini gambarannya dari mana sumber-sumber pengambilan hukum itu di dalam politik syar'i. Iya, ada yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma, kesepakatan ulama, ini semuanya sudah jelas ketentuan dan aturannya. Dan yang bersumber dari ijtihad. Ya, kalau sudah masuk di pembahasan ijtihad, ijtihad itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua orang bisa berijtihad di dalamnya. Jelas ya? Maka di sini subhanallah. Ya. Ini menjadi peringatan yang sangat besar. Orang-orang yang masuk ke ranah politik dan dia bukan ahlinya, tidak memenuhi syarat di dalam hal tersebut, itu paling sedikit dia menanggung dosa berucap tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu. Iya. Apalagi kalau dia letakkan di tengah manusia hal-hal yang merupakan kemungkaran dari kebijaksanaan yang dia buat. Orang berbuat riba. Iya. Dari peraturan yang dia tetapkan, akhirnya manusia terbuka untuk berbuat dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Dari apa yang dia tetapkan, banyak dari harta yang terlantar dan seterusnya. Makanya semuanya perkara-perkara besar. Ya. Kenapa terjadi keputusan-keputusan yang seperti itu? Ya. Salah satunya dari sebabnya adalah masuk di dalamnya orang yang bukan ahlinya. Ya. Orang yang bukan ahlinya. Maka ini perlu orang yang ahli ijtihad di dalam hal ini, pandai menimbang perkara. Kemudian pembahasan berikutnya, saya ingin terangkan di sini tentang karakteristik umum politik syar'i. Sifat-sifat umumnya itu kayak bagaimana? Ya. Yang pertama dari sifat umum politik syar'i itu, dia adalah politik yang bersifat rabbani. Datang memang untuk menata manusia, merawat manusia, dan mengatur kebaikan untuk manusia. Iya. Baik, itu sifat dari politik syar'i. Iya. Karena itulah asasnya, kaidah-kaidahnya, hukum-hukumnya itu membawa kebaikan untuk manusia. Sebab ini berasal dari Allah yang menciptakan manusia. Iya. Dan Allah yang paling tahu apa yang bermanfaat untuk manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir? Tidakkah mereka tahu siapa yang mencipta? Allah yang mencipta. Dan Allah itu al-latif, al-khabir. Latif itu maha halus. Dia kadang berbuat sesuatu, kita tidak tahu apa hikmah di belakang sesuatu itu. Tapi ada kebaikan untuk kita di dalamnya. Khabir. Dan dia maha tahu rahasia-rahasia di belakang perkara-perkara. Iya. Disebut dua nama dari Asmaul Husna. Supaya kita paham bahwa di belakang syariat itu banyak hikmah-hikmah. Iya. Banyak dari hikmah-hikmah. Baik. Karena itu yang membedakan politik syar'i ini dan politik selainnya, apakah dalam bentuk demokrasi atau dalam bentuk komunisme atau dalam bentuk diktator, ya. Yang membedakan politik syar'i, seluruh politik itu tadi itu dari buatan manusia. Politik syar'i ini datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang maslahat dan apa yang terbaik untuk manusia. Ya. Baik. Kemudian dari karakteristik politik syar'i, dia adalah politik yang menjunjung akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Ya, karena itu di dalamnya ada penjagaan terhadap janji-janji, al-uhud wal-mawasiq. Nah, sembarangan di politik syar'i itu. Ya. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyetujui perjanjian di Hudaybiyah, salah satu isi perjanjian tidak berperang dengan kaum musyrikin Mekah selama 10 tahun. Tidak berperang. Maka Nabi menjaga perjanjian ini. Beliau berucap tegas dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Salah satunya orang Mekah sudah menjadi kafir mu'ahad. Tidak mencium baunya apa? Surga. Ini bentuk politik syar'i. Jelas ya? Apa jadinya umat Islam ini sudah berjanji dengan orang, sudah buat kesepakatan, tiba-tiba melanggar. Ya. Dan itu tidak ada di dalam umat Islam ini. Baik, karena itu di dalam ya politik syar'i dijaga hak-hak manusia. Dijaga hak-hak manusia. Itu menjunjung akhlak yang tinggi. Dijaga. Orang kafir pun dia sebagai tetangga ada haknya. Diberi dari hak. Iya. Diberi dari hak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ya, dia minta supaya diberi dari apa? Dari harta. Kata Umar, lihat kepada di Baitul Mal untuk orang-orang yang dipinjamkan seperti ini. Dia ada yang semisal dengannya. Dihargai sebagai siapa? Orang ahlu dimma. Jelas ya? Hidup bersama kaum muslimin. Dijamin keamanannya. Dihargai oleh Umar Ibn Khattab. Dari hal yang menakjubkan. Mungkin tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Kecuali sejarah umat Islam saya. Ketika Tatar itu sudah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan sebagian orang-orang Tatar yang berkuasa itu raja-raja mereka sendiri sudah masuk Islam, maka waktu itu Tatar memiliki tawanan-tawanan, ada dari kaum muslimin, ada dari orang Yahudi, ada dari orang Nasara. Maka ketika mereka masuk Islam dan kaum muslimin sudah menang, mereka membebaskan tawanan kaum muslimin saja. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis surat kepada pemimpin Tatar. Kata beliau, kalian wajib untuk membebaskan seluruh orang Yahudi dan Nasara yang bersama kalian. Karena mereka terikat perjanjian dengan kami untuk saling menjaga. Coba bayangkan, dia tidak pikir dirinya sendiri. Ya. Orang yang ahlu dhimmah terikat perjanjian untuk saling menjaga, itu diperhatikan. Maka akhirnya pemimpin Tatar ini melepaskan juga orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, jelas ya? Ini mana pernah terjadi yang seperti itu? Ya. Kalau baca sejarah, ya, riset salah seorang pemimpin perang salib itu memberikan jaminan keamanan untuk 3.000 orang muslim, diberi jaminan keamanan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh mereka semuanya. Kalau kita di umat Islam tidak ada yang seperti itu. Ummu Hanif, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, dia beri jaminan keamanan untuk keluarganya masuk ke Mekah. Ketika Mekah sudah ditaklukkan. Maka Ali bin Abi Thalib memandang dia boleh membunuh orang ini. Karena dia kafir, dulunya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi Ummu Hanif memberi jaminan keamanan. Maka Ummu Hanif datang kepada Nabi mengadu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, pada ajar naman ajar tiya ummahani, kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai ummahani. Ini perempuan di dalam negara. Begitu sampai masalah ke pemerintah, pemerintah langsung memberi jaminan keamanan. Jelas ya? Ini siasat syariah. Ya. Dan pernah tergambar akhlak yang seperti itu. Di dalam Islam ini, utusan-utusan yang sekarang kalau kita bahasakan dengan para diplomasi yang berada di kedutaan-kedutaan, utusan-utusan antara negara di hukum syar'i itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Jelas ya? Perhatikan dari tingginya akhlak umat Islam. Ketika datang dua utusan Musailamah kepada Nabi, dua utusan ini berucap-ucapan yang sangat tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi oleh Nabi dilepaskan. Nabi berkata, andai kata kalian bukan utusan, saya akan bunuh kalian. Tapi karena utusan dilepaskan. Itu dari akhlak umat Islam. Sebab ini perjanjian akhlak yang berjalan antara setiap negara, setiap negeri. Yang namanya utusan tidak diganggu. Jadi kalau ada yang mengganggu utusan-utusan, nah itu dia katakan bahwa itu adalah bagian dari akhlak umat Islam. Apalagi dia sebut jihad di sabilillah. Ya, maaf saja itu bukan jihad ya. Jahat kali. Jelas ya? Itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu bertentangan. Ya? Dengan aturan-aturan Islam. Kemudian sifat yang ketiga, ciri yang ketiga dari politik syar'i itu adalah politik yang menjunjung nilai-nilai akidah Islamiah. Iya. Nilai-nilai akidah Islamiah. Karena di pembahasan akidah ini, ya memang orang ini hidup, sebenarnya hidup itu sederhana sebenarnya hidup. Hidup itu cuma perlu dua saja. Yang pertama, dia harus tahu apa arti kehidupan. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bagaimana kehidupannya menjadi berarti. Nah, itu aja, sederhana. Dan semuanya itu terkait dengan pembahasan keyakinan. Siapa yang dia sembah? Dalam segala aktivitasnya, dia menjadikannya bernilai ibadah atau tidak. Jelas ya? Karena itu di dalam pembahasan politik syar'i itu memang dibangun di atas pembahasan akidah. Ya. Jadi ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, ya, itu memang karena perintah syariat seperti itu. Dibangun di atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukan untuk mencari wajah di tengah manusia atau mencari sesuatu hal yang menguntungkannya dari dunia, tidak. Ya. Atau mungkin di periode depan dia dipilih lagi, ya. Tidak seperti itu. Dia lakukan memang karena itu adalah kewajibannya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Ya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Kemudian sifat yang keempat dari politik syar'i, dia adalah sebuah politik yang memiliki cakupan universal, lengkap, tidak ada kekurangan di dalamnya. Sebab seorang perlu apa saja, itu sudah ada di dalam pembahasan fikih as-siyasah syariah. Ingin membahas apa saja, itu ada jalan-jalannya, ada kaidah-kaidahnya, ada pijakan-pijakannya, ya, yang dengannya bisa tercipta kemaslahatan manusia. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi segalanya sudah diatur dalam agama, lengkap pembahasannya. Kalau dia mengatakan, wah ini tidak ada dalilnya, tapi ada aturannya bagaimana cara berijtihad dalam hal yang seperti itu. Nasnya di mana? Nggak usah tanya nasnya, ada kaidah-kaidahnya dalam Al-Quran. Karena itu seorang alim, dia pernah makan di restoran, didatangi oleh seorang Nasrani, ya kalau bahasa sebagian kawan-kawan non-muslim, ya. Jelas ya? Maka si Nasrani bertanya, katanya di dalam agama kamu segala sesuatu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kata si alim dia. Kata Nasrani, kalau begitu terangkan kepada saya dalil dari Al-Quran, makanan ini terbuat dari apa? Apa resepnya? Iya, ada dalam Al-Quran, kata si alim. Coba tunjukkan. Kata si alim, koki, mana kokinya? Panggil, koki yang masak. Terangkan, ini makanan terbuat dari apa? Kokinya namanya, dia masak, dia terangkan semuanya. Sudah selesai, dalam Al-Quran Allah berfirman, fasalu ahlad dikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada orang yang ahli, orang yang tahu di situ, kalau kalian tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi kalau ingin sesuatu itu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang akal kita tidak sampai ke sana, pemahaman kita belum menjangkaunya. Ada hal-hal yang kita tidak maklumi. Iya. Jelas ya? Baik. Ini bagaimanapun Ustaz selalu menegur orang demo-demo, menasihati pemerintah, apa namanya, di jalan Ustaz larang. Apa dalilnya dalam Al-Quran melarang? Dia kadang tidak baca ayat-ayat. Iya. Jelas ya? Baca saja kisah Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendatangi Fir'aun. Ya, disuruh apa oleh Allah? Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya. Fa'tiya fir'auna fakula lahu, datangilah Fir'aun, katakan kepadanya. Suruh datangi, bukan disuruh teriak-teriak di jalan. Suruh datangi. Padahal ini Fir'aun, mungkin sebijak-bijak penguasa di masa sekarang tidak ada yang seperti Fir'aun. Jelas ya? Ini Fir'aun. Bersama itu suruh datangi langsung. Kemudian disuruh apa? Ucapkan ucapan yang lemah lembut Barangkali dia mengingat atau dia apa? Dia takut. Ya. Sebab itu tabiat manusia. Nada orang itu suka diteriak-teriaki. Jelas ya? Apalagi orang yang merasa memiliki kekuasaan. Ya. Caranya tidak seperti itu. Jadi kalau dan herannya saya, orang-orang ini mengaku punya akal sehat. Ya. Di mana-mana pembahasannya akal sehat, tapi akalnya tidak sehat. Kalau dia berakal sehat, mana ada orang akal sehat seperti itu? Ayahnya dia teriaki untuk dia. Kan tidak mungkin dia berbicara kepada orang yang lebih tua darinya, di atasnya, dengan bahasa seperti itu. Jelas ya? Kemudian akal sehat itu, bukan dengan cara seseorang itu menentang sebuah kebijakan yang akan melahirkan kerusakan di tengah manusia. Justru akal sehat itu dia bersabar. Itu akal sehat namanya. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, senang berlaku sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya. Coba aja satu hari tanpa pemimpin. Apa yang terjadi? Jelas ya? Kita di Indonesia sudah pernah merasakan ya, bukan pemimpinnya tidak ada. Pemimpinnya sedang digoyah tahun 98 itu. Ya. Lihat apa yang terjadi. Mungkin masih ada di memori ya, bagaimana kerusakan-kerusakan. Ya. Dan nyawa-nyawa yang melayang, kehormatan-kehormatan yang diinjak-injak, harta-harta yang hangus. Ya. Orang-orang yang kehilangan apa yang dia cintai. Gara-gara pemimpinnya digoyah. Kalau yang bahasanya Masya Allah, reformasi. Ya. Bapak reformasinya apa yang dia bikin sampai sekarang? Dianya sendiri perlu direformasi. Ya. Ini setiap kali di negeri ini ada keburukan-keburukan yang terjadi, maka si bapak reformasi ini pasti menanggung dosanya. Sebab dia yang mengajak manusia untuk melakukan itu. Itu keluar dari tuntunan syariat. Keluar dari tuntunan syariat. Itu bukan dari politik secara syar'i sama sekali. Tidak ada di dalam timbangan Islam yang seperti itu. Baik. Maka ini sifat yang keberapa tadi? Sifat yang keempat. Sifat yang kelima atau ciri karakteristik yang lima. Yang kelima dari siasat syariah adalah siasat syariah itu menjunjung keadilan. Menegakkan keadilan. Bukan persamaan ya. Keadilan. Iya. Sama itu belum tentu adil. Benar atau tidak? Sama belum tentu adil. Hah? Kalau sama, anak saya umur 5 tahun, satu lagi, dia anak saya umur 7 tahun, kelas 2 SD. Satu lagi, dia sudah kuliah. Saya beri uang jajan sama, 100 ribu. Ya. Ini benar atau tidak? Tidak ada yang berkata itu adil. Sama itu belum tentu apa? Adil. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena itu di pembahasan warisan, laki-laki dua kali jatah perempuan. Beda, tapi itu adil namanya. Itu adil. Karena perempuan biasanya dia dinikahi. Ada mahar dibayar kepadanya. Kehidupannya ditanggung oleh suaminya. Kalau laki-laki, dia melamar keluar biaya. Jelas ya? Kemudian dia yang menafkahi. Ya. Nah, itu diatur hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dibangun di atas dasar keadilan. Ini mungkin saya akan lebih rinci lagi sedikit. Kemudian yang terakhir dari karakteristik siasat syariah, politik syariah, dia itu bersifat cocok untuk segala waktu dan di semua tempat. Ya. Siasat syariah itu cocok di masa Nabi, cocok di masa setelahnya, cocok hingga hari kiamat. Karena dia adalah syariat yang Allah tetapkan untuk kebaikan manusia. Ya, ini sifat dari siasat syariah. Dari karakteristik umum dari siasat syariah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin saya di pertemuan terakhir nanti, setelah sholat maghrib, saya akan sebutkan sedikit beberapa dasar pokok pijakan-pijakan terkait dengan politik syariah itu di dalam syariat. Kemudian saya akan jawab pertanyaan insyaallah taala dari waktu yang tersisa hingga salat isya. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Kita siap-siap untuk sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.